Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa man ittabahu da amma ba'd. Anda ya, kenapa Pak Usman? Selamatan. Sofia, mau oleh Arab? Lugatan istilahan. Alifah waliban. Istilahan. Assalamualaikum. Mahu al-bina, ya Aba Isa? Al-bina lugatan fahuwa ibaratun an wat'i syai'in ala syai'in ala jihatin yuridu yuradu yuradu biha subut subut wal-luzum. Istilahan fahuwa luzumu akhiri akhir kalimati halatan wahidatan li ghairi amlin walaktilalin walaktilalin. Ma huwa al-mu'rab? Mu'rab itu apa? Mbak Usman. Ma tagayyara ma tagayyara akhir. Baik, dengan sebab apa? Amin. بسبب تغير العوامل. ما هو المبني؟ أبا نبيلة. مبني ده أبا. لزوم. لزوم. على لزوم ده البناء. المبني. Tinggal tambah ma depannya. Ma lazima. Lazima awakil kalimi. Di goyri. Kawami di oleh. Belum ngerjakan, Bu? Belum. Ma lazima akhiruhu halatan wahidatan ni ghairi amilin wala tilalin. halatan wahidatan amidan wala wala tilalin. Ma makna taghayyuru taghayyuri awakhiril kalim? Taghayyuri awalil awakhiril kalim. Nah, maknanya adalah perubahan keadaan, bukan huruf akhirnya berubah, tapi yang berubah adalah keadaannya. Ila kam kismin yang qasimu taghayyuri aw taghayyuru? Ya kana. Ma huma? Lafzi wa taqdiri. Nah. Ma huwa at-taghayyurul lafzi? Usman. Taghayyur lafzi itu apa, Pak Usman? Perubahan secara lafzi itu apa? Dibantu, Abah Sofia? Apa tentuannya? Abah Lukman? Taghayyur lafzi, ma huwa? Nah, apa? Mala? Minan nutqi bihi mani'un. Apa yang tidak ada faktor penghalang untuk mengucapkannya. Tidak ada yang menghalangi satu penghalang pun dari mengucapkan. Wa ma huwa taghyuru taghayyur at-taqdiri? Anda ya kana, Abah Lukman? Kalau yang lafzi itu yang tidak ada faktor penghalang untuk mengucapkannya, kalau yang takdiri berarti apa? Bahasa Arabnya gimana? Bentar, Pak Hamzah. Labas. Ma yamni'u. Ma yamna'u. Bila talafuzi bimari'un min ta'adzuri. Au istiqali au munasabati. Artinya apa? Apa-apa yang menghalangi dari pengucapannya, yaitu penghalang ataupun berat pengucapannya ataupun penyesuaian perkara-perkara. Baik. Ma asbabu taghayyuri takdiri? Usman. Sebab-sebab taghayyur takdiri itu apa? Nah, tadi sudah disebutkan. Ta'adur. Sikol. Munasabah. Utkur sababaini mamma yamna'un nutku bil harakah. Wa nabila. Sebutkan dua sebab dari apa yang menghalangi pengucapannya dengan harokat. Ta'adzur wa sikol. Iti bisalah sati amsilatin likalamin mufidin bihaitu yakunu fi kulli misalin ismun mu'rabun biharokatin muqaddaratin man'amin duriya ta'adzur. Datangkan tiga contoh dalam kalimat sempurna, di mana masing-masing contoh ada isim mu'rab ya dengan harokat muqaddarah yang menghalangi untuk menampakkannya ta'adzur. Paham tak soal? Baik, contohkan tiga kalimat. Ta'adzur ya akhi, ta'adzur. Sa'i di sikol. Patah terus. Ja'a Mustafa. Naam. Mustafa, Mustafa. Iti bimisalain likalamin mufid fi kulli wahidin minhum asmun mu'rabun biharakatin muqaddarah mana min duriyat siqal. Baru ifi. Apa? Al-Qadhi. Nah, kalau ra'aitul qadhi ya dohir dia, lafzi. Makanya dia contohkan dua saja. Nah, enggak yang masuk tidak masuk. Dia perintahkan dua contoh. Marartu bil qadi. Kalau nasab tampak dia harokatnya. Nah. Daya khana ba ya'la. Iti bi salasati amsilatin li kalamin mufidin. Fi kulli misalin minha ismun mabniyun. Datangkan tiga contoh untuk kalimat sempurna. Pada setiap contoh terdapat isim mabni. Masih ingat isim mabni? Itu definisinya. Ini contoh kalimat. Isim mabni itu seperti isim isyarah, isim domir. Antum buat kalimat tiga. Ra'aitu hadza tika. Satu. Ra'aitu kalba bil aqo. Mana isim mabninya? Mana isim mabninya? Ya ada situ dharabtu kan dhamirnya. Santai aja enggak usah grogi, tenang. Tanda ketiga. Marartu Muhammad wa marartu bi Muhammadin wa hadha ar-rajul. Baik, laba. Inna ya Usman, iti bi salasati amsilatin li kalamin mufidin yakunu fi kulli misalin minna ismun mu'rabun fi harakatin muqaddarah mana min dhuhuril munasabah. Paham soalnya? Paham? Ya. Sudah dapat setengah jawaban, sudah paham soal itu. Paham tadi. Paham soal ini sudah jawab. Sudah paham soalnya sudah bagus. Datangkan tiga contoh untuk kalimat sempurna, masing-masing contoh terdapat isim mu'rab ya dengan harokat muqaddarah yang menghalangi nampaknya munasabah. Ja'a gulami. Marartu bi gulami. Ra'aitu gulami. Baik. Adapun tamrin yang ini menjelaskan mu'rab dan macam-macam insyaallah kita lewati ya. Kita masuk sekarang anwa'ul i'rab. Raya khana Abdillah Ramli. Jakri. Berkata mu'alif, siapa mu'alif? Baktillah Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Dawud As-Sinhaji Al-Ma'ruf bin Ajurum wa aksamu arba'atun. Macam-macam i'rab ada empat. Rafa, nasab, khafat, dan jazm. Falil asmi min dhalika rafu wa nasbu wal khafdu wa la jazma fiha. Untuk isim dari empat macam itu ada rafa, nasab, khafat, tidak ada jazm. Isim hanya ada tiga, rofa, nasab, khafad, tidak ada jazm padanya. Walil af'ali min dhalika rafu wa nasbu wa jazm wa la khafdhu fi. Adapun untuk fi'il hanya tiga juga, rofa, nasab, jazm, dan tidak ada khafad padanya. Kok enggak disebutkan huruf di sini ya, Pak Sofia? Naam, karena huruf itu semuanya mabni. Maka tidak disebutkan. Walil harfi enggak ada. Nah. Fala syarih, sebelumnya kita baca ta'liknya. Nomor 1 rafa. Fala al-Hamidi berkata al-Hamidi qaddamahu ay ar-raf'a li'annahu i'rabal li'annahu i'rabul imadi wa li'annahu la yahlu tarkibun anhu wa summiya bidzalika lirafi syafataini 'inda at-talaffudzi bi'alamatihi intaha. Berkata al-Hamidi qaddamahu, beliau mendahulukannya, yaitu mendahulukan rafa. Kan disebutkan di situ apa? Rafa, nasab, khafad, jazm. Kok enggak nasab dulu? Nasab, rafa, khafad, jazm atau khafad dulu? Kenapa didahulukan rafa? Alasannya karena rafa itu adalah i'rabnya yang inti. Dan karena tidaklah kosong sebuah susunan kalimat dari rofa, pasti dalam sebuah tarkib susunan kalimat itu mesti ada rofanya. Ya, ada enggak sebuah susunan kalimat tidak ada rofanya? Tidak ada, ya. Walaupun seolah-olah tidak ada rofa, tapi di situ ada yang muqaddar. Seperti misalkan ya Abdallah. Kalimat sempurna ini, ya Abdallah, wahai Abdallah. Enggak ada rofanya seolah-olah. Tapi di situ ada yang muqaddar. Takdirnya apa? Ad'u Abdallah. Paham ya? Nah, itu alasan yang kedua. Didahulukan rofa karena memang dia i'rabnya inti kalimat dan juga sebuah kalimat itu mesti ada rofa. Sebuah kalimat itu mesti ada rofanya. Dan dinamakan dengan itu, dengan rofa, karena rofanya dua bibir. Yang terangkatnya rofa, terangkatnya dua bibir ketika melafadzkan dengan tanda-tandanya. Tanda-tanda rofa apa, Mbak Isa? Doma. Fathah. Apa? Doma, ya. Alif. Tanda rofa kok ada ya-nya? Enggak ada ya. Lirafi arba'u alamat, ad-dhammatu wal wawu wan nun. Sebelum nun wal alifu wan nun. Ja'a Muhammadun. Berangkat enggak? Dun. Iya. Itu kenapa dinamakan rofa? Ya, karena terangkatnya dua bibir ketika mengucapkan atau melafadzkan dengan tanda-tandanya. Ya da'u. Nah, ada apa? Terangkat dua bibir. Intaha. Selesai penukilan dari Al-Hamidi. Wa qala nasbun. Ya, tanda yang kedua, i'rab yang kedua adalah nasab. Nanti akan dibahas oleh syarih tentang apa itu definisinya. Ini beliau nukilkan dalam catatan kaki tentang sebab pengurutannya. Wa qala dzakarahu akbar raf'i li'anna amilahu qad yakunu fi'lan karraf'i. Beliau menyebutkan nasab dzakarahu, ini dhamir hak kembali ke nasab. Beliau menyebutkan nasab setelah rafa karena amilnya, amil penasab itu kadang-kadang berupa fi'il seperti rofa. Nah, amil rofa fi'il seperti contohnya apa? Ja'a Zaidun. Zaidun amilnya fi'il yaitu ja'a. Nasab kadang-kadang amilnya juga fi'il. Contohnya apa? Apa Ibrahim? Amil nasab yang berupa fi'il. Contohnya apa? Ro'a itu Zaidan. Zaidan nasab. Amilnya apa? Amil tahu enggak? Amil. Amil itu yang membuat berubah, tidak mesti nasab. Ro'a itu, amilnya itu ro'a itu. Fi'il juga, itu alasannya. Wa summiya bidzalika linasbi syafataini inda talaffuzi bi alamatihi intaha. Dinamakan nasab karena ratanya dua bibir ketika melafadzkan dengan tanda-tanda nasab. Tanda-tanda nasab apa, Pak Hamzah? Fathah. Alif. Sebelum ya. Aduh, sekarang dinding. Walinasbi homsu alamat al-fathatu wal alifu wal kasratu wal ya'u wahad sunun. Ra'aitu Zaidan. Zaidan, bibirnya tidak terangkat, datar. Waqala, sekarang pindah ke khafad. Kenapa nomor 3 khafad? Wa dzakarahu akbar nasbi liikhtisasi bil ismi wa huwa asrafu. Dia menyebutkan khafad setelah nasab karena kekhususan khafad hanya untuk isim. Dan isim itu lebih mulia. Lebih mulia, lebih tinggi. Wa summiya bidzalika lin hifadhi syafati sufla inda talaffuzi bi alamatihi. Dinamakan dengan khafad karena menurunnya bibir yang bawah ketika melafadzkan dengan tandanya. Tanda khafad apa? Kasrah, ya, fathah. Nah, marartu bi Zaidin. Zaidin, ya. Nah, kemudian yang keempat jazm. Waqala lam yabqa lahu martabatun ghairu ta'khir. Tidak tersisa baginya, bagi jazm, kecuali urutan yang terakhir. Tofa, nasab, tofat. Sudah, terakhir ya jazm. Wasumya bidzalika li'annahu li'anna bihi tanqati'ul harakatu wa tazulu. Intaha. Dinamakan dengan jazm karena dengan jazm itu terputuslah harokat, harokatnya jadi hilang, ya, terputuslah harokat dan hilanglah harokat. Lam yalid, maksudnya yalidu, masukkan lam jadi lam yalid, domahnya hilang. Baik, taklid nomor 5. Qala al-Kafrawi fi hasiyati 'ala al-Ajurumiyah. Berkata Al-Kafrawi, Kafrawi punya catatan kaki terhadap matan Al-Ajurumiyah. Wa inna mahtassal ismu bil khafdhi li hifatihi wa thiqalil jarri fata'adala. Kan tadi untuk isim itu hanya ada 3, rofa, nasab, khafat, tidak ada jazm. Kalau fi'il ada 3 juga, rofa, nasab, jazm, tidak ada khafat. Sekarang kenapa? Berkata kenapa isim itu khusus dengan khafat, fi'il tidak ada khafat? Perhatikan, hanya saja dikhususkan isim itu dengan khafat karena ringannya isim dan beratnya jir. Perhatikan, karena apa tadi? Ringannya isim dan beratnya jer fata'adala, sehingga seimbang. Yang berat, yang ringan didapatkan yang berat, supaya seimbang. Wa aidan liqaunil ismi huwal aslu fil i'rab. Demikian juga karena isim itu adalah yang hukum asalnya itu i'rab. Ikhtasa biharakatin zaidatin anil fi'li. Dia dikhususkan dengan harokat tambahan dari fi'il. Bihilafil fi'li li'anahu thaqilun wal jasmu khafifun. Berbeda dengan fi'il, fi'il itu berat, jazm itu ringan. Faqabala hifatal jazmi siqalul fi'li. Maka dihadapkanlah berat ringannya jazm itu dengan beratnya fi'il, fata'a adalah. Sehingga keduanya seimbang. Ya, untuk isim, berat dan ringan, ya, ringan dan berat, kemudian untuk fi'il itu di, karena dia berat, kemudian didapatkan yang ringan, yaitu jazm. Wallahu a'lam. Undur hasyata Ubadah ala syuduri dhahab. Silakan lihat catatan kaki Ubadah terhadap syuduri dhahab. Nah, ya seperti ini kita mengikut saja. Mungkin antum tidak bisa atau kita tidak bisa merasakan ini berat, ini ringan. Nah, ini demikian mereka sebutkan. Wallahu a'lam. Qala syarih. Kita lanjutkan syarah penjelasan dari matan ini. Di mana tadi? Bu Nabila, ikra. Qala syarih wa qul anwa'ul i'rab allati taqa'u fi ismihi wa fi'li jami'an arba'atun al-abbal arafu wa thani an-nahyu wa thalith al-fadlu wa rabi' al-jami'u wa likulli wahidin wahidin wa likulli wahidin min hadhihi al-anwa'i al-arba'ati ma'na fi lughatin wa ma'na fi istilahin muhatin. Baik. Berkata syarih, aku saya katakan anwa'ul i'rab, macam-macam i'rab yang terjadi pada isim dan fi'il semuanya ada empat. Digabungkan i'rabnya isim dan fi'il itu ada empat. Yang pertama rofa, yang kedua nasab, yang ketiga khafad, yang keempat jazm. Dan masing-masing dari empat macam ini memiliki makna secara bahasa dan makna secara istilahnya para ahli nahwu. Nuhat jamak dari nahwi. Ya, nahwi ada dua jamaknya, jamak mudzakkar salim dan jamak taksir. Nahwiyun ini jamak mudzakkar salim dan nuhat jamak taksir. Istilah di kalangan para ahli nahwu itu ada saya ulangi apa? Masing-masing dari empat ini rofa, nasab, khafad, jazm, ini masing-masingnya memiliki apa? Makna secara bahasa dan makna secara istilah di kalangan para ahli nahwu. Istamir. Qala syarih أما الرفع فهو في اللغة العلو والارتفاع وهو في الاصطلاح تغير مقصود تغير مقصود سن علامته الضمة وما نبع عنها وستعرف قريبا ما ينوب عن الضمة في الفصل الآتي إن شاء الله ويقع الرفع في كل من الكل في كل من الاسم والفعل نحو يقوم علي ويفتح البلبل. نعم. Adapun rafa maka secara bahasa adalah al-ulu, tinggi dan meninggi. Al-ulu wal irtifa, tinggi dan meninggi itu nama secara bahasa rafa. Adapun secara istilah perubahan secara khusus tandanya dhammah dan apa yang menggantikannya. Yang menggantikan dhammah apa? Wawu alif nun. Wasata'rifu qariban dan kamu akan tahu sebentar lagi apa-apa yang menggantikan dhamma pada fasal yang akan datang insyaallah. Dan rafa itu terjadi pada masing-masing dari isim dan fi'il. Isim ada rafa, fi'il juga ada rafa. Contohnya yakumu aliyun. Yakumu ini fi'il yang rafa, aliyun isim rafa di i'rab. Apa? Nah. Aliyun. Baik. Wa yasdahul bulbulu. Di Arab. setelahnya. Wa istahul bulbu wa istahul fi'lul mudhari'u marfu'un bin dhammati litajarrudihi minannasi wa jami'i wa 'alamati raf'i dhammatu dhahiratu 'ala akhirih wal li'annahu fi'l mudhari' sahihul akhir sahihul akhir wal bulbu fa'lan marfu'an bil fi'li wa 'alamati raf'ihi dhammatu dhahiratu 'ala akhirih wa 'alamatu rafi dhamma dhahir ala akhirih li'annahu isim mufrad ya wa makna yasdah yasih burung bulbul itu berkicau berteriak bawah itu loh catatan kaki saha yasih wa amman nasbu ikra Abu Usman wa amman nasbu wa huwa fil lughat tan fi lughatan ini kalau enggak ada fi jadi lughatan kalau ada fi ya fi lughati fi lughatan gimana awa fil lughati siwa'u wal istiqamatu wa huwa fi istilahi tawayyurun maksusun alamatuhul fathatu wa manaba anha wa yaqa'u nasbu fi kullin minal ismi wa fi'li aydan nahu lan wahisbal kasala. Baik. Adapun nasab secara bahasa adalah istiwa wal istiqamah, rata, lurus. Yus nasab ya. Secara istilah adalah perubahan secara khusus tandanya fathah dan apa yang menggantikannya. Yang menggantikan fathah apa? Kasrah ya. Fathah itu wa am walin nasbi khamsu alamat. Al-fathatu wal alifu wal kasratu wal ya wa hadfun nun. Jadi penggantinya apa? Pengganti fathah. Kasrah. Ada lima tanda kok. Lima tanda, satunya fathah tanda asli, berarti empat penggantinya. Kasrah ya. Hadfun nun. Alif. Nah. Kemudian dan nasab itu terjadi pada masing-masing isim dan fi'il juga. Isim ada nasab, fi'il ada nasab. Contohnya lan uhibbal kasala, aku tidak menyukai kemalasan. Coba di Arab. Taib sebelumnya uhibba ini contoh untuk fi'il nasab. Al kasala contoh untuk isim yang nasab. Arif. Abdillah. Lan hukumin manasbin baru. Hiba ibnu Nabi ibn Sulun bilang bahwa masih nasbi empat satu dua itu anak. Ilu kemiru mustahil menunjukkan takdir bu anak. Alkasalu. Alkasala. Masih di Mansubun dipilih anak asok. Bahwa masih nasbi empat satu dua itu anak pilih. Nah. Tamir, Abu Safiya. Wa'amal qafdu. Ilafil ismi Nahu alam tu Fasuli. Adapun khafat secara bahasa tasaful rendah. Makanya kalau meng-i'rab misalkan lafzul jalalah Allah gitu ya, jangan langsung dikatakan Allah khafat. Kan secara bahasa kan jelek gitu. Allah rendah. Boleh, maka dikatakan lafzul jalalah cara mengeropnya. Misalkan bismillahi lafzul jalala Allah, itu cara mengerop mahfudun fil idhafah. Adapun secara istilah adalah perubahan secara khusus yang tandanya dengan kasroh dan apa yang menggantikannya. Yang menggantikan kasroh apa? Ya dan fathah. Dan khafat tidaklah terjadi kecuali pada isim saja. Tidak ada khafat. Contohnya ta'alam tu minal kasul. Aku merasa sakit terhadap si pemalas itu. Kasul itu tidak hanya kaslan, isi kamu balakoh, orang yang pemalas. Wa mal jazmu fa huwa fil lughati al qat'u. Adapun jazm secara bahasa adalah qat'u. Memastikan, memotong. Wa fil istilah taghayyurun mahsusun alamatu sukun wa manaba anhu. Secara istilah adalah perubahan secara khusus tandanya dengan sukun dan yang menggantikannya. Menggantikan sukun apa? Apa Luqman? Atfu. Atfu apa? Hatfu harful ilah dan hatfu nun. Wala yakunul jazmu illa fil fi'lil mudhari'i. Jazm tidaklah terjadi kecuali pada fi'il mudhari' saja. Tidak ada pada fi'il madi, tidak ada fi'il amr. Fi'il madi semuanya mabni, fi'il amr juga semuanya mabni. Contohnya, lam yafuz mutakasilun. Tidak akan beruntung, berhasil orang yang malas. Fakatabayana laka, syahidnya ini lam yafuz. Majzumun bilam, tanda jazm dengan sukun, karena dia sahil akhir. Fakatabayana laka anna anwal i'rabi ala salasati aksamin. Maka sungguh telah jelas bagimu bahwasanya macam-macam i'rab ada tiga macam. Qismun mustarakun bainal asma wal af'al. Satu bagian yang berserikat antara isim, isim dan fi'il. Wa huwa raf'u wa nasbu, yaitu rafa' dan nasab. Wa qismun mukhtasun bil asma, satu bagian yang khusus bagi isim. Wa huwa al-khafdu. Wa qismun mukhtasun bil af'al wa huwa al-jazmu. Wallahu a'lam bis-shawab. Asilatun coba dikerjakan ya. Nak tapi bihada. Ada iskal mungkin sebelum kita tutup. Baik, nak tapi bihada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammad. Fadlu barakatuh. Lima, satunya asli, sisanya apa? Pengganti. Iya. Ya kalau udah ada aslinya, maksud semuanya asli. Kalau nggak masuk, kenapa wawunya nggak yang asli begitu? Nggak. Apa? Kalau nggak ada, selain yang lima ini. Saya empat dulu.